skena si uga pana pe pagi ku gengken empre banjadina ate ku kena enda labo gombala tapi enda tuhutu geur mesra adira skena ngasuk nge aku tiga oh oh oh, oh. Geluk mahaga lalit ratina adina kena agi si deban punana nande tigandu labunga yaki pangkat rasa harta si kudarami si rake tutus singa sup ngalo kena ku tigandu cuma adiras kena ngasuknya aku biri shalala lalit ertina itami-tami adi kekelangan due antara punana ulakam sangsi ulakam ragu tiganku sekali sayang biring du tetap nge sayang biring mama biring ku gue kan katandu ukur ku beman bandu lanai berdua sisuan pagi di tengah sabah gelalit pagi beras mandakana ku pilih kena lanai bo salah kena me pagi jadi si eradakan sisuan cina iju matuhur si dayakan pagi ku beras tagi ati tangan na ulamin luntur ulani pagi lip si ngobah janji skena si uga pana pe pagi ku gengken empre banjadina ate ku kena enda labo gombala tapi enda tuhutu geur mesra adira skena ngasuk nge aku tiga oh oh oh, oh. Geluk mahaga lalit ratina adina kena agi si deban punana nande tigandu labunga yaki pangkat rasa harta si kudarami si rate tutus singa sup ngalo kena ku tigandu cuma adiras kena ngasuknya aku biri shalala lalit ertina itami-tami adi kekelangan due antara punana ulakam sangsi ulakam ragu tiganku sekali sayang biring du tetap nge sayang biring mama biring ku gue kan katandu ukur ku beman bandu lanai berdua sisuan pagi di tengah sabah gelalit pagi beras mandakana ku pilih kena lanai bo salah kena me pagi jadi si eradakan sisuan cina iju matuhur si dayakan pagi ku beras tagi ati tangan